tak punya. Bagiku patutlah kiasan baju satu kering di badan, baju satu kering di badan. Masihkah engkau mengharapkan cintaku orang yang tak punya? Sekedar cinta dan rasa kasih sayang itu yang kau terima sebagai yang kau dambakan, apakah mungkin dapat membahagiakan? Bercinta juga perlu kiasan baju satu kering di badan, baju satu kering di badan. Lupakanlah aku, lupakan, carilah orang yang berpuasa.